ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد lanjut ke sekarang ke isbat sifat sifat apa sekarang sifat wajah atau sifat ityan dulu sifat datang yaitu zikru maji'illahi zikru penyebutan atau penjelasan tentang maji'illah datangnya Allah, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala li faslil qada'i untuk memutuskan qada keputusan baina ibadihi di antara para hambanya ala ma yaliqu bi jalalihi yang sesuai dengan kelayakan atau yang layak bagi ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaannya. Jadi di sini apa yang akan kita bacakan dari kitab syarah Al-Aqidah Wasithiyah syarah Syekh Shalih Al-Fauzan ini akan menyebutkan tentang sifat datang bagi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan datang kepada para hamba. Datang dengan yang layak bagi Allah tanpa kita serupakan dengan datangnya makhluk. Tanpa kita samakan dengan datangnya makhluk tanpa kita kaifiyah bagaimana kan tanyakan memikirkan bentuk datangnya Allah dan tanpa kita menolaknya dan yang terlebih penting ini tanpa memalingkan ke makna yang lain artinya ditafsirkan ke makna yang menyimpang ditahrif yang tidak ditunjukkan oleh dalil sedikit pun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi di sini membawakan berbagai ayat dalam mengisbat atau menetapkan sifat datang bagi Allah wa qauluh dan firman Allah taala beliau mulai membawakan ayat hal yang zuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam hal yang zuruna illa tidaklah yang mereka tunggu illa melainkan ayatiyahumullah melainkan datangnya Allah kepada mereka fi dhulalim minal ghamam dalam naungan minal ghamam dari awan atau mendung wal malaikatu dan malaikat pun juga datang wa qudiyal amru dan akan diberi keputusan perkara pada waktu itu akan diberi keputusan perkara waktu itu akan diberi keputusan. Baik. Ini ayat yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 210. Kemudian Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, langsung saja ke syarahnya ya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan hadza tahdidun lil kuffar. Ini adalah tahdid ancaman bagi orang-orang kafir at-tarikina lidukhuli fis-silmi yang mereka tarikin, mereka meninggalkan ya lidukhuli fis-silmi. Meninggalkan untuk memeluk al-Islam. As-silmi itu nama lain dari al-Islam. Ini adalah ancaman. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir yang enggan untuk masuk Islam. Ai al-Islam, as-silmi adalah al-Islam. Al-muttabi'ina lil khutuwati syaitan, yaitu mereka yang muttabi'in yang mereka mengikuti li khutuwat langkah-langkah setan. Maka makna yang zuruna, hal yang zuruna, yang zurun yuqal nadartuhu yantazirun. Maknanya yang zurun maknanya adalah yantazirun, menunggu. Yuqal apabila dikatakan. nadhartuhu wantadhartuhu bimaknan wahidin. Ini maknanya sama. Kalau antum mengatakan nadhartuhu, nadhartuhu wantadhartuhu, maknanya sama. Maknanya adalah menunggu, ya. Menunggu. Jadi tidaklah yang mereka tunggu illa ayatiyahumullah, illa ayatiyahumullah, melainkan datangnya Allah kepada mereka. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, yang datang ialah zatuhu, yaitu zatnya Allah. Zat Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau kata kalangan munharifin, yang datang itu adalah bukan Allah, tetapi yang datang adalah keputusan Allah. Yang datang adalah rahmat Allah, azab Allah, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan. Maka yang di sini datang ialah zatuhu subhanah li faslil qada'i bainahum, untuk memutuskan qada, keputusan, bainahum, di antara mereka para hamba yang kufar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau mereka mengatakan yang datang ialah perintah Allah, padahal di ayat ini sudah disebutkan wa qudiyal amru, dan perkara akan diputuskan. Perkara akan diputuskan, bukan yang datang adalah perkara Allah. Yaitu yang datang ialah Allah. Keputusan sudah ditentukan. Nah, ya. Ini penting sekali ya. Kemudian fayujazi kulla amilin bi amalihi, maka Allah yujazi, akan membalas kulla, setiap amilin, setiap orang yang beramal, bi amalihi, sesuai dengan amalannya. Kemudian di ayat fi dzulalim minal ghamam, di dzulal, di bawah naungan, di dalam naungan, minal ghamam, dari ghamam, dari ghamam, dari mendung, sesuatu yang gelap. Fi dzulalin, dzulal itu adalah jam'u dzillah, jamak dari atau bentuk plural dari dzillah, naungan. Wahia, yaitu naungan itu adalah mayudzilluka, yaitu yang menaungi anda. Maka dzulal ialah sesuatu yang menaungi anda. Wal ghamamu, ghamam itu adalah as-sahabu, mendung, ar-raqiqu, yang tipis, al-abyadu, yang putih, mendung tipis yang putih. Wasummiya dzulal minal ghamam, dan dinamakan dengan dzulal ghamam, dan afwan, wasummiya bidzalika li'annahu yaghummu. Kenapa dinamakan ghamam, mendung? Karena pada li'annahu yaghummu, karena mendung itu yaghummu, ai yasturu, menutupi. Yaghummu maknanya adalah yasturu, yaitu yang menutupi. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah perkara, ai faragha minal amri, selesailah keputusan perkara, alladhi huwa ihlaquhum, yaitu yang akan membinasakan mereka. Kalau mereka mengatakan yang datang keputusan Allah, keputusan sudah diputuskan. Maka Allah yang datang untuk memutuskan perkara kepada mereka. Kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah menganggap bahwasanya yang datang bukan Allah, tetapi yang datang ialah keputusan Allah, tertolak dengan ayat ini sendiri. Bahwa keputusan qudiya al-amru, dengan fi'il madhi, keputusan itu sudah di Allah putuskan. Sudah Allah putuskan. Maka yang datang ialah Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang pembawa bendera Jahmiyah abad ini, pada masa ini, yang wafat beberapa tahun silam, ya, yaitu yang bernama Zahid Al-Kautsari, seorang ahli hadis tetapi berakidah Jahmiyah. Beliau mengutip perkataan pentolan Mu'tazilah yang bernama Zamakhsyari di tahqiq kitab beliau, atas kitabnya Al-Imam Baihaqi Al-Asma wa Sifat. Beliau mengatakan makna yang datang itu illa ayatiyahumullah ityan, yang kecuali melainkan Allah datang kepada mereka, maknanya adalah innallaha ya'ti bi'adzabin fil ghamam alladhi yuntadharu minhu ar-rahmah, yaitu yang datang adalah Allah datang dengan azab. Jadi itu yang datang adalah azab di ghamam, di mendung, yang mereka tunggu, yang mereka tunggu itu orang-orang kufar, mereka mengharapkan datangnya rahmat. Fa yakunu maji'ul azab, maka sehingga jadilah maknanya hal yang zuruna illa ayatiyahumullah, tidaklah mereka menunggu melainkan datangnya Allah kepada mereka. Kata si pembawa bendera Jahmiyah ini, Zahid Al-Kautsari, yang sering didebat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Zahid Al-Qasari ini menyatakan maknanya adalah azab. Jadi tidaklah mereka menunggu melainkan azab atau rahmat. Ya, kata Zahid Al-Qasari, maji'ul azab min haitsu tuntadharu ar-rahmatu afta wa ahwal. Ini sebagaimana dikutip dari hasyiah beliau dari kitab Asma wa Sifatnya Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi ini Zahid Al-Qasari, seorang Jahmiyah mengutip dari kalangan syekhnya Mu'tazilah zaman dahulu yang bernama Zamakhsyari. Zamakhsyari ini punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Nah, ini tafsir Mu'tazilah. Beliau memasukkan banyak akidah Mu'tazilah dalam tafsirnya. Nah, kemudian Fakhrur Razi, salah seorang ulama besar Asy'ari yang rujuk akhirnya di akhir-akhir hayat hidupnya, beliau mengatakan ayatiyahum amrullah. Yang datang kepada mereka orang-orang kufar adalah amrullah, perintah Allah. Ini tahrif. Padahal keputusan Allah, perintah Allah sudah Allah sebutkan. Wa qudiyal amru, dan perkara keputusan sudah diputuskan. Nah, ini jadi kebiasaan kalangan munharifin, mereka biasa memalingkan dari apa yang ditunjukkan oleh nas zahirnya ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan sama sekali oleh nas, oleh dalil. Jadi mereka di sini menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak menetapkan sifat datang. Yang datang ini dalam bahasa Arab tidak lain maknanya ialah datang secara hakiki, ityan. Maknanya adalah ityan. Nah, wa qudiyal amru, ini lebih jelas lagi karena tidak mungkin ditakwil datang itu, ya. Takwil datang padahal sudah jelas. Ya, ityanul amr, awil adab, sudah datang adab, maka yang datang ialah Allah. Kalau mereka mengatakan yang datang perintah Allah, sudah Allah putuskan. Wa qudiyal amru, keputusan perkara tersebut sudah Allah putuskan. Maka tidak ada lagi celah untuk berpaling dari menetapkan sifat datang bagi Allah. Bisa dipahami sini? Datangnya Allah ala kaifiyatihi, dengan sesuai kaifiyatnya yang kita tidak mampu menjangkaunya, yang tidak serupa dengan datangnya makhluk, yang kita tidak boleh palingkan ke makna yang lain, apalagi ditolak sebagaimana kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Kemudian di ayat berikutnya, wa qawlu hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu illa melainkan ayyatiyahumul malaikah, melainkan malaikat akan datang kepada mereka. Aw ya'tiya rabbuk, dan Rabbmu akan datang. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau akan sebagian ayat-ayat Rabbmu datang kepada mereka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di ayat ini, hal yang turuna illa ayatiyahumul malaikah, tidaklah mereka menunggu melainkan malaikat yang datang kepada mereka. Liqabdi arwahihim, untuk mencabut arwah mereka semua, roh-roh mereka semua. Aw ya'tiya rabbuk, nah ini yang jadi syahid. Ya, aw ya'tiya rabbuk, atau Rabbmu yang datang kepada mereka. Ay bidzatihi, dengan zatnya. Jadi zat Allah datang kepada mereka, bukan perintahnya, bukan wewenangnya, bukan keputusannya, tetapi yang datang ialah Allah, bukan azab atau rahmat. Lifaslil qada'i bainal ibad, untuk memutuskan di padang mahsyar nanti, memutuskan keputusan antara para hamba. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ayat di sini maknanya adalah alamat, tanda-tanda. Wahua, yaitu tanda-tanda tulu'us syams, terbitnya matahari min maghribiha, dari sebelah baratnya. Wadhalika ahadu asyratis sa'atil kibar, dan terbitnya matahari dari sebelah barat adalah salah satu asyrat, tanda-tanda sa'ah hari kiamat yang besar. Salah satu tanda hari kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Di situ pintu taubat sudah ditutup. Idza waqa'a, apabila itu sudah terjadi semua, ughliqa babut taubati, maka ughliq, ditutuplah, ughliqa pintu taubat, fala tuqbalu, maka tidak diterima taubat lagi setelah terbitnya matahari dari sebelah barat. Enggak diterima lagi taubat. Nah. Jadi ini jelas ya, dua ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, yaitu sifat ityan dan maji. Ityan dan maji dalam bahasa kita sama, datang. Ya. Yang inilah yang diyakini, diimani oleh ahli sunnati wal jamaah, bahwa datangnya Allah ala haqiqatihi, berdasarkan hakikatnya, bukan majas. Bukan itu perumpamaan, bahwa yang datang adalah rahmat, azab, yang datang adalah keputusan, perintah, bukan, tetapi ala haqiqatihi. Dan ahlus sunnati wal jamaah menjauhkan diri dari mentakwil, mengilhad, menta'til, mentashbih, mentakyif dari penetapan sifat datang tersebut. Ahlus sunnah paling jauh dari menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Menolak sifat datang tersebut sebagaimana kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah menolaknya. Kaum Mu'tazilah menolak. Ya, menolak, mereka menolak. Nah, karena mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di ayat berikutnya, wa qauluhu, yang dibawakan Ibnu Taimiyah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalla. Lihat di penjelasan yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, dia adalah harfu rada'in. Dia adalah harfu rada'. Harfu rada' wa zajar. Huruf ya rada', yaitu jera. Kalau rada' secara bahasa jera. Dan zajar, melarang. Amma dzukira qablaha, dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Maknanya apa? Kalla, karena sebelumnya adalah ya, yang dinafikan. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Kemudian kata Syekh, ai hadza ma hakadha yanbaghi an yakuna amalukum min adami ikramil yatim wa adamil hadzi ala ta'amil miskin wa aqlit turas wa hubbil mali bikasrati syadid. Lihat sebelumnya surah Al-Fajr. Ya, di surah Al-Fajr ini ya. Kalla balla tukrimunal yatim, begitu kan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, itu kalian tidak ya. Kalla la tukrimunal ya, kalian tidak memuliakan ya orang anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian juga tidak pernah menganjurkan orang lain, menggelorakan ya, untuk orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Justru kalian memakan harta warisan ya orang-orang yatim tersebut, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sama. Maka diingkari oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ini tergantung yang disebutkan sebelumnya apa. Bisa artinya sekali-kali tidak, bisa artinya na'am. Bisa artinya na'am. Ya. Jadi ini kalla harfu roda' wa zajar. Itu tergantung sebelumnya apa. Kalau sebelumnya yang dinafikan, kalla maknanya adalah sekali-kali tidak. Ya. Bisa diwahami sih. Tapi bisa jadi maknanya na'am. Iya. Jadi kalau antum mengatakan kalla sekali-kali tidak, lihat kalimat sebelumnya. Kalau sesuatu yang diingkari, nah inilah harfu rada' wa zajar. Ya amma dzukira qablah. Maknanya ai ha ma hakada, yang demikian ini ma hakada, yang bagi yang demikian ini tidaklah sepatutnya ayyakuna amalukum, amal-amal kalian tidaklah sepatutnya dari amal-amal kalian min ada min ikramil yatim, tidak memuliakan orang anak-anak yatim, wa adamil haddi ala ta'amin miskin, dan tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin, wa aqlit turas, dan memakan harta pusaka, wa hubbil mali bikasratin syadidatin, dan mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Ida dukkatil ardu dakkan dakka, ida dukkatil ardu dakkan dakka, ay zulzilat, apabila al-ard, bumi digoncang, zulzilat, digoncang, wa hurrikat, dan digerakkan, tahrikan, tidak ada tahrikin, digerakkan dengan gerakan setelah adanya pergerakan yang lainnya, yaitu digerakkan terus-menerus, bumi ini digoncangkan terus-menerus, hatta hadama kullu ma 'alaiha, sehingga hancurlah setiap yang ada di atas bumi itu, hancur semua, in hadama kullu man 'alaiha, kullu ma 'alaiha, setiap yang ada di atas bumi hancur semua, min bina'in, apakah itu dari bangunan, semuanya hancur, wa 'ada, dan semuanya akan kembali, haba'an mansura, seperti debu yang bertebaran, semuanya hancur. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Nah ini syahid dari ayat ini. Wajaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Dan Rabbmu datang. Wajaa rabbuk. Dan Rabbmu datang. Siapa yang datang? Bidzatihi, Allah datang dengan zatnya. Subhana. Lifasil qada'i baina ibadihi. Untuk memutuskan perkara di kalangan hamba-hambanya. Ayo lagi-lagi. Yang diselisihi oleh kalangan mubtadi'ah, dari kalangan asy'ariyah maturidiyah, yang mereka memalingkan makna ke makna yang datang adalah keputusan Allah. Kata mereka yang diungkapkan oleh Fakhr Razi ialah wajah amru rabbik, katanya. Ta'wi, tahrif ini tidak ada ditunjukkan oleh dalil. Nah, tidak ada sedikit pun. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Kalau datang Allah ditakyid, diberikan keterangan tambahan, na'am, yang datang adalah keterangan tambahan tersebut. Tapi kalau datangnya Allah secara mutlak, bi ghairi takyid, maka mutlak yang datang adalah Allah. Nanti akan kita baca. Kemudian wal malaku, malak, al malak itu mufrad, satu malaikat. Kalau dalam bahasa Arab al malaikah, malaikah itu artinya para malaikat, jamak. Tetapi di ayat ini disebutkan wal malaku, ya wal malaku, wal malaku shaffan shaffa, dan satu malaikat yang beribu sosok. Maksudnya bukan satu malaikat, ya, al di situ al jinsiyah, ai al jinsul malaika, al di situ al jinsiyah, jadi jenis malaikat, semua malaikat. Wal malaku bukan satu malaikat, tetapi seluruh malaikat jinsul malaika, shaffan shaffa, yaitu mereka berbaris-baris bersosok. Ini mansub alal hal, ini i'rabnya hal. Ai mustafina saffan ba'da saffin, itu mereka berbaris dengan bersaf-saf setelah adanya saf yang lain. Di belakangnya ada saf, di belakangnya ada saf, berbaris-baris. Untuk apa malaikat berbaris-baris? Qad ahdaqu, mereka mengepung bil jinni wal insi, mengepung manusia dan jin. Semua nanti dikepung. Mau lari kemana? Di padang mahsyar nanti manusia jin di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ufatan, ya, dalam keadaan nyeker, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan gurlan, berkelop, belum dikhitan, semuanya ini dikepung oleh malaikat. Kullu ahli sama'in, semua penduduk langit, semuanya, semua penduduk langit, langit pertama malaikat, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, bahkan di Baitul Ma'mur, di langit ketujuh, itu ada 70 ribu malaikat yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Mereka sholat, tasbih, berzikir, sujud, rukuk. Mereka kemudian gak keluar lagi, masuk lagi hari berikutnya, 70 ribu lagi, setiap hari. Setiap hari berapa malaikat itu? Ya Allah. Kullu ahli samain, semua penduduk langit, yaquluna saffan wahidan bil ard. Mereka semua bersaf-saf di bumi, wa man fiha. fayakununa ni sab'atu shufuf. Dan semua yang ada di bumi, malaikat yang ada di bumi, mereka juga bersaf-saf, maka jadilah tujuh saf. Tujuh saf. Mau lari kemana? Ya. Kemudian di ayat terakhir yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, wa yawma tashaqqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Ya. Ketika itu yawma tashaqqus samaa', pada hari ketika langit terbelah. Ayat yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Tashaqqus samaa', ayat kata Syekh Shalih Fauzan, tanfatir, terbelah, tanfariju, ya, hancur, terbelah, terpecah juga. Bil ghamam alladhi huwa zulalun nur, ya, yaitu dengan ghamam, dengan munculnya mendung, yaitu huwa zulalun nur, yaitu dia ialah naungan-naungan cahaya al-azimi, yang azim, yang besar, alladhi yubhirul absara, yang akan yubhiru, membelalakkan mata, membelalakkan seluruh pandangan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat akan diturunkan secara berangsur-angsur, ilal ard, ke bumi. Wa yuhituna bil khalaiq, maka mereka malaikat turun ke bumi semua, akan yuhitun, mengelilingi, meliputi, mengelilingi makhluk-makhluk semuanya, mengelilingi jinnya, manusianya, fi maqamil mahsyar, nanti di padang mahsyar. Summa yaji'u rabbu, kemudian datang Allah Rabb, li faslil qada'i baina ibadih, untuk memutuskan perkara di antara para hamba-hambanya. Asyahid minal ayati, ya, konklusi dari berbagai ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annaha afadat, bahwa ayat-ayat di atas semua afadat, memberikan keterangan isbat al-maji'i, penetapan sifat datang wal ityan, ini sama, maji' dan ityan itu sama maknanya datang, lillahi, bagi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bidatihi, dengan zatnya, yang datang bukan rahmat, azab, keputusan, perkara, perintah, tapi yang datang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kelayakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan datangnya makhluk. Tidak dapat dipikirkan bagaimana datangnya Allah li fasil qada'i, untuk memutuskan perkara, baina ibadihi, di kalangan hamba-hambanya. Wa maji'uhu wa ityanuhu, maka datangnya Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatihi, itu adalah di antara sifat-sifatnya al-fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat ikhtiariyah, sifat yang Allah kehendaki, maka Allah bersifat dengan sifat tersebut. Pilihan bagi Allah. Apa yang Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak berkehendak dengan memiliki sifat tersebut. Yajibu isbatuhuma, maka wajib bagi kita untuk menetapkan keduanya. Menetapkan sifat maji dan ityan, sifat datang, ala hakikatihima, sesuai dengan hakikat keduanya. Hakikat sifat datang itu sendiri. Bila tahrif, tanpa kita palingkan ke makna yang lain. Bila ta'til, tanpa kita tolak, kita terima dengan penuh keimanan. Bila tasbih, tanpa menyerupakan dengan sifat datangnya makhluk. Bila takhif, dan tanpa memikirkan bagaimana datangnya Allah. Kan ini adalah perkara yang gaib. Wala yajuzu ta'wiluhuma bimaji au ityanihi amri bi ityani amrihi. Dan tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan ta'wiluhuma, memalingkan sifat datang tersebut, bimaji au ityani, dengan datangnya amrihi, dengan datangnya perintahnya sudah Allah putuskan, wa qudiyal amru, sudah Allah putuskan, illa ayatiyahumullah, melainkan Allah datang kepada mereka, itu yang datang Allah. Kama yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan dalam memalingkan makna datang ke makna yang lain, makna perintah, itu dikatakan oleh Fakhrur Razi sebelum dia bertobat. Nufatus sifat, para pengingkar, orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, wajaa rabbuk, datang rabbmu, ajaa amruhu, jaa amru rabbik, yang datang adalah perintah rabbmu, bukan Allah yang datang. Wa hadza min tahrifi ayatillah, ini adalah salah satu bentuk tahrif, pemalingan dari ayat-ayat Allah yang merupakan ciri khas Yahudi. Ya. Yuharrifuna min mawadhihi, orang-orang Yahudi Allah sifati di Al-Qur'an, mereka mentahrif ayat-ayat Allah dari tempatnya ke tempat yang lain. Dari satu makna ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Yang sangat jauh dari yang zahir ayat tersebut. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan di kitab beliau As-Sa'iq al-Mursalah, wal ittian wal maji al mudaf ilaih subhanahu naw'an, datang, sifat datang, ittian maji, yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam, mutlaqun wa muqayyadun. Ada yang namanya di Al-Quran, ini kalau di Al-Quran antum ketemu sifat datang, Allah datang, ini pasti ada dua kemungkinan, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Kalau yang mutlak, ayat-ayat yang tadi, wajah rabbuk, tidak ditakyid, ada keterangan yang lain, ada keterangan yang lain yang datang adalah ini dan itu, maka itu yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala, itu mutlak. Dan juga ada namanya muqayyadun, muqayyad, diberi keterangan tambahan, adanya pengikat yang lain, pengikat keterangan tambahan. Fa idza kana al muradu maji'a rahmatihi aw adabihi wa nahwi wa dzalika, qida bidzalika. Apabila yang dimaksud muradu maji ar-rahmati, yang dimaksud adalah datangnya rahmat Allah atau azabnya atau azabihi atau azabnya atau yang lainnya, kuida bidzatihi, maka akan diberi keterangan dengan hal tersebut, yang datang adalah rahmat, yang datang adalah azab. Ini namanya muqayyad, sesuatu yang diikat dengan syarat yang lainnya, ada keterangan yang lainnya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, hatta jaa Allahu birahmati wal khair. Perhatikan, sampai di dalam hadis, hatta jaa Allah, hingga Allah datang, birahmati, dengan rahmat, wal khair, dan kebaikan. Jelas di sini yang datang siapa? Allah apa rahmatnya? Allah apa rahmatnya? Nah, ini ada keterangan, ini muqayyad. Yang datang apa? Rahmat. Allah berikan keterangan, Rasul SAW berikan keterangan, yang datang rahmat di hadis ini. Kenapa? Karena ada takyid, ada keterangan yang lain. Ini namanya muqayyad. Itu apa? Adanya keterangan. Keterangan yang datang adalah rahmat. Ya, keterangan yang datang adalah kebaikan. Maka betul di situ baru kita katakan yang datang adalah ke dalam hadis, hatta jaa Allahu birahmati wal khair, hingga datang Allah membawa rahmat dan kebaikan, maka yang datang adalah rahmat dan kebaikan. Antum terjemahkan demikian, tafsirkan demikian, makna hadis ini sahih, benar, ditunjukkan oleh dalil, dan ini sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ini namanya sifat datang yang muqayyad. Ya. Kemudian wa qauluh dalam ayat yang lain, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Perhatikan. Walaqad ji'nahum, dan sungguh kami datang kepada mereka bikitabin, dengan sebuah kitab. Lihat, ditakyid, diberikan keterangan, yang datang adalah kitab. Itu kitab kami. Kami datang kepada mereka dengan kitab, fasalnahu, yang kami akan memisah, memberikan keputusan kepada mereka, ala ilmin, di atas ilmu. Nah, ini berarti yang datang apa di ayat ini? Berarti di ayat ini yang datang apa? Allah apa kitab? Kitab. Dari mana kita tahu yang datang adalah kitab? Ini adalah tahrif? Bukan. Kenapa? Karena sifat datang wajinahu, sifat maji di sini ditakyid dengan keterangan tambahan, yaitu bi kitabin, sama seperti hadis tadi, hatta jaa Allahu birahmatin wal khair. Ya. Birahmati wal khair, hingga Allah datang dengan rahmat. Ini jenis yang pertama. Ini harus dihafalin antum. Jangan sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan kalau datang ya datang, mutlak semua. Ini enggak paham, enggak ngaji. Ngajinya setengah-setengah. Ya, mesti ada dua tafsir. Ini dijelaskan Ibnu Qayyim di Shahih al-Mursalah. Ada namanya sifat datang mutlak, ada sifat datang muqayyad. Justru kalau kita katakan hatta ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin, yang datang Allah keliru, menyimpang, sesat. Atau dalam hadis tadi, hatta ja'a Allahu birahmati wal khair, kita katakan yang datang Allah keliru, menyimpang, sesat. Kenapa? Sudah jelas takhidnya, yang datang ialah yang disandarkan kepadanya rahmat, kebaikan. Di ayat tadi apa? Kitab. Ini namanya sifat datang dengan muqayyad. Nah, nanti yang mutlak apa? Tidak disandarkan kepada yang lain. Tidak ada keterangan yang lain. Bahwa yang datang adalah Allah, enggak ada keterangan yang lain. Sebagaimana di ayat tadi, waja'a rabbuk, waja'a rabbuka. Yang datang adalah Rabbmu. Udah enggak ada yang lain. Wal malaku safan safa, dan malaikat yang datang bersaf-saf. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim wa nau'u tsani, dan jenis datang yang kedua yaitu mutlak. Ai ityanu al-wal maji'u al-mutlaqu, yaitu datang sifat datang secara mutlak. Fa hadza, maka datang sifat datang secara mutlak ini, la yakunu illa maji'uhu, maka tidaklah melainkan itu adalah datangnya Allah secara hakiki, zatnya Allah. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang lain. Ya, hal yang zuruna illa ayatiyahumullahu fi dzulalin minal ghamam. Ada enggak keterangannya? Ada enggak takidnya yang datang ini itu? Enggak ada. Maka kita katakan itu adalah yang datang adalah Allah. Ya. Hal yang zuruna illa ayatiyahumullahu fi dzulalin minal ghamam wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Enggak ada lagi. Kalau semisal ini dikatakan, oh yang datang adalah rahmat, yang datang adalah azab, yang datang adalah keputusan, yang datang adalah perintah. Ini muqay, ini mutlak. Tidak ada takyidnya, tidak ada keterangan tambahannya. Siapa yang menetapkan bahwa yang datang bukan Allah, di datang mutlak, di sifat datang mutlak ini, maka dia keliru, menyimpang, sesat. Ahlus Sunnati wal Jamaah merinci dalam hal ini. Bisa dipahami sini? Bisa dipahami enggak? Tayyib barakallahu fiik. Nah, si pindah ke berikutnya. Isbat al-wajhi lillahi subhanahu, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Wa qauluh, kata Ibnu Taimiyah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu kekal. Wajhu rabbik, wajah Rabbmu kekal. Ya, perhatikan i'rabnya itu, wa yabqa, yabqa fi'il mudhari, wajhu fa'ilnya mudhaf, rabbi wa huwa mudhafun ilaihi, dzul jalali, dzu itu bukan dzi tapi dzu, maka dzu itu na'at, sifat na'at kemana-mana man'utnya wajhu. Maka dzul jalali wal ikram, dan akan kekalah wajah Rabbmu. Wajah Rabbmu yang Zul Jalali, yang memiliki kemuliaan wal ikram, memiliki kemuliaan, keagungan kemuliaan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yabqa wajhu rabbik, hadhil ayatu, ayat-ayat ini ja'at ba'da qawlihi ta'ala, datang setelah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas dunia ini fan, fana, hancur, hilang semua. Wayabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu akan kekal. Dzul jalali wal ikram. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, anna jami'a ahli al-ard, bahwa seluruh penduduk bumi, sayadhabuna wa yamutun, mereka akan mati. Yadhabu, mereka akan meninggalkan bumi, mati semuanya. La yabqa ahadun, tidak seorang pun yang akan kekal, bisa tinggal di bumi itu. Yang tidak ada seorang pun yang kekal, siwa wajhihi al-karim, selain wajah Allah yang mulia. Fa inna Rabba subhanahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, la yamutu, tidaklah mati. Bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada, bahkan dia Allah yang maha hidup, yang tidak mati selamanya. Perhatikan isbat sifat wajah, isbat sifat wajah ini ya, ditetapkan oleh nas Al-Quran, penetapan sifat wajah. Bahkan bukan cuma dengan Quran, bahkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Di antaranya tentang hadis ru'yatullah, dilihatnya wajah Allah pada hari kiamat kelak di surga, di surga kelak. Nah, dan ini semuanya tidak boleh dipalingkan ke makna yang lain. Tidak boleh dipalingkan itu yang wajah itu maknanya adalah sawab, pahala, zat, zat Allah. Yaitu wayabqa wajhu rabbik, itu zat Allah yang kekal. Ini tidak ditunjukkan oleh dalil, bahkan tidak ditunjukkan oleh bahasa apapun. Tidak ditunjukkan oleh bahasa apapun. Nah, kemudian Zul Jalali ay al-azamah, keagungan. Wal Jalali Zul, yaitu yang memiliki jalal, yaitu keagungan. Wal Kibriya, kebesaran. Wal Ikram ay, makna ikram yang mulia, maksudnya ini bisa sifat fi'liyah. Al-Mukrimu li anbiya'ihi wa ibadihi salihin, itu Allah yang memuliakan para nabinya, wa ibadihi, dan para hambanya yang saleh. Wakila, dan juga ada yang mengatakan ini adalah sifat zatiyah bagi Allah. Ikram adalah al-mustahiqu ayyukrama, yaitu yang berhak untuk dimuliakan. An kulli syai'in, dari segala sesuatu, la yaliku bihi, yang tidak layak baginya, yang tidak layak baginya. Kemudian di ayat kedua Ibn Taymiyyah membawakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur, segala sesuatu akan hancur, illa wajhahu, kecuali wajahnya. Wa qawlu, dan perkataan dan firman Allah Ta'ala kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kullu man fis sama'i wa man fil ard, segala apa yang ada di langit dan di bumi, sayadhabuna wa yamutun, mereka semua akan pergi meninggalkan langit dan bumi dan akan mati semuanya. Illa wajhah, kecuali wajah Allah, kecuali wajahnya. Mansub ala istisna, itu wajhah dibaca fathah, istisna. Wa hadza ikhbarun, dan inilah kabar dari Allah, bi annahu ad-daim, bahwa wajah Allah itu daim, akan kekal, al-baqi, akan langgeng kekal. Alladhi tamutu al-khalaiqu, yang para khalaik makhluk akan mati, ya, dan wala yamutu, dan Allah, wajah Allah, Allah tidak akan mati. Nah, asyahid minal ayatain, konklusi, kesimpulan dari dua ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fihima, bahwa dalam kedua ayat tadi isbatal wajhi lillahi subhanahu, terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min sifati adzatiyati, dan wajah adalah sifat zatiyah, bukan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, tahu perbedaannya dengan sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah sifat ikhtiyariyah, sifat ikhtiariyah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau bersifat dengan sifat tersebut, Allah nuzul, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, maka Allah bersifat dengan sifat tersebut. Allah beristiwa di atas ars, maka Allah beristiwa di atas ars. Sebelum Allah ciptakan ars, Allah punya sifat ulu, tinggi, di atas, tapi tidak beristiwa di atas ars. Ini sifat zatiyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah SWT. Sifat fi'liyah, afan, itu sifat fi'liyah. Tapi kalau sifat zatiyah, sifat yang tidak lepas dari Allah, sifat ilmu bagi Allah. Basar, sama, mendengar, melihat, kemudian sifat wajah. Itu kudroh, kemampuan yang selalu ada bagi Allah, yang tidak pernah lepas. Nah, wa huwa wajhun ala haqiqatihi, yaitu wajah secara hakiki, bi yaliqu bi jalalihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', yang tidak ada sesuatu apapun serupa dengannya. La kama yas'umu al-mu'attilatu sifati, yang tidak sebagaimana yang disangka oleh para pengingkar sifat, annal wajha laisa ala haqiqatihi, yang mereka mengatakan wajah itu bukan hakikatnya. Ini mereka mengatakan demikian, wal iyadu billah, wa innama muradu bihi adz-dzat, yang mereka katakan maksud itu adalah zat, itu adalah zat Allah. Ini tertolak. Ibnu Qayyim menyatakan kalau dibawa kepada zat ini mardud, tertolak, karena tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah maknanya zat, enggak dikatakan demikian, bahkan tidak dikenal di seluruh bahasa manusia apapun, ya enggak dikenal. Wajah itu adalah permulaan, ya, wajah permulaan tubuh kita. Antum kalau melihat orang, wajahnya permulaannya. Wajul art apa? Permukaan bumi. Itu yang dilihat wajul art. Enggak ada yang lain. Nah, maka tidak dikatakan wajhun nas adalah zatun nas, orang itu bukan. Nafsu bukan demikian. Ini ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Sa'iq al-Mursalah. Kemudian awis sawab, atau mereka mengatakan itu adalah sawab, ya, yang dimaksud akan kekal adalah pahala dari Allah. Ini lagi, ini kata Ibnu Qayyim bahkan min abtsalil batil, kebatilan yang paling batil. Ya. Bahasa apapun dari bahasa manusia, terlebih bahasa Arab, bahasa Arab yang digunakan Al-Quran, tidak menunjukkan sedikit pun bahwa makna wajah adalah sawab, pahala. Ya. Awil jihah, atau arah, atau yang lainnya. Nah, jadi yang tepat makna wajah adalah wajah secara hakiki. Wa hadhihi ta'wilatun batilatun min wujuhin. Ini adalah takwil batil semua dari berbagai sisi. Ya, ini batil semua. Minha di antaranya. Takwil ini batil semua dari berbagai aspek. Batilnya dari mana? Minha di antaranya annahu ja'atul waj'i 'ala dzat. Bahwa dalam ayat tadi terdapat atof, kata keterangan wow. Ya. Ya, wa yabqa wajhu rabbika wa, ada huruf wa. Wa ya wajab wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ja'at fil wajh ala dzat. Ya. Terdapat ataf wajah kepada dzat. Kama fil hadis a'udzu billah, terdapat keterangan. Ya, terdapat keterangan dalam hadis. Afwan, bukan di ayat tadi. Terdapat keterangan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan sanadnya adalah sahih. Nabi SAW berdoa, a'udzu billahi al-azimi wa biwajhihi al-karimi. Aku berlindung kepada Allah al-azim yang maha agung, dan aku berlindung, ada waw ataf, kata apa nih kalau bahasa Indonesianya, kata sambung, ada waw. Wa, dan aku berlindung biwajihihi, dengan wajahnya al-karim yang maha mulia. Dalam bahasa Arab al-atfu kata sambung yang tadi al-mughayyarah, maka itu mengharuskan adanya perubahan, perbedaan. Jadi beda antara Allah dengan wajahnya. Allah zatnya wajah itu Allah, ya Allah, sosok Allah, zat Allah. Wajah adalah sifatnya, sebagaimana tangannya, penglihatannya, pengetahuannya, ilmunya. Nah, ini batil yang pertama. Wa minha, kebatilan yang kedua lagi, annahu adafal wajha ila dzat, bahwa Allah mengidofahkan, menyandarkan sifat wajahnya tadi kepada zatnya. Ya, wa yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Rabbmu itu zat Allah, disandarkan wajhu rabbika. Wa wasafa al-wajha, dan Allah mensifati wajah tersebut dengan firman-Nya dzul jalali, dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Falau kana al-wajhu wadzata, ya, huwanya itu domir fasl, maka dzata khobar kana. Maka seandainya wajah adalah zat Allah, la kana lafdul wajhi fil ayati silatun, maka tentulah lafaz wajah di ayat tersebut adalah silah, penghubung saja. Walaqala, tentulah Allah akan berfirman zil jalali, bukan zul jalali. Ya, karena itu idofah kemana? Ya, Rabbi. Nah. Tapi Falamma qala, maka tatkala Allah Ta'ala berfirman Dzul Jalali tabayyana, ya. Dan kekal wajah Rabbmu yang Dzul Jalali, bukan Dzil Jalali, Dzul Jalali. Ini kalau antum belum belajar bahasa Arab bingung nih mungkin bahas ini. Ya. Bahasa Arabnya sudah jurus rukuh jilid berapa? Jilid 3 apa jilid 4? Jilid 1 belum selesai. Ah, enggak apa-apa, semangat insyaallah. Ya. Jilid 1 selesai nanti lanjut ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Orang nyantri itu 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 6 tahun akhirnya dia. Nanti belajar lagi dia kuliah. Di ini, di itu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi antum baru belajar seminggu sekali aja. Udah merasa putus asa. Kenal pengajian dari tahun 2005 sampai 2018 belum bisa bahasa Arab. Coba kalau dari tahun 2005 sampai tahun 2018 seminggu sekali belajar bahasa Arab, masya Allah. Saya berguru sama antum ini. Masya Allah. Baik, perhatikan. Tabayyana annahu wasfun lil wajhi la lidzati. Maka jelaslah bahwa Dzul Jalali itu adalah sifat na'at bagi wajah, bukan untuk zat. Wa annal wajha sifatun lidzat, dan bahwasanya wajah adalah sifat dari zat. Wa minha, di antaranya batilnya ditafsirkan wajah dengan sawab, dengan zat. Annahu la yu'raf fi lughati ummatin min al-umam, bahwa tidak la yu'raf, tidak dikenal, tidak diketahui dari bahasa umat manapun anna wajha syai', bahwa wajah sesuatu bi makna dzati, maknanya adalah zatnya, awis sawabi, atau pahalanya. Wal wajhu fi lughati, dan wajah secara bahasa dalam bahasa Arab mustaqbalu kulli syai', yaitu bagian depan segala sesuatu, bagian depannya. Li'annahu awwalu ma yujibuhu minhu, karena itu adalah awal yang pertama kali yang yujibuhu, yang berhadapan, seseorang berhadapan minhu dengannya, ketika berhadapan dengan wajahnya. Saya nazar si akhwat fulan, fulanah, saya nazar. Apa yang antum lihat pertama kali? Namanya nazar, nazar lihat apanya? Wajahnya, nazar. Ya, nazar itu lihat apanya? Bukan lihat bajunya, lihat jilbabnya keren nggak? Lah, bukan begitu. Ya, cadarnya merek apa nih? Ya, lihat wajahnya nator. Ya, antum nanti kalau nator gitu, ya udah pernah nator belum? Belum. Wah, mau dibadalin nggak? Kalau nator lihat wajahnya, lihat sampai kuat, sampai yakin. Lihat sampai yang jangan sampai lagi ulang-ulang. Nah, dia bukan berdasarkan sampai yakin. Oh ini masuk ini di saya gitu. Ya, nah, nanti diajarin bapaknya. Ini bapaknya sering nador. Dulu ya, dulu, sekarang enggak. Setia sama ibu antum. Nah. Wa huwa fi kulli syai'in bihasabi ma yudafu ilaihi. Itu ya, setiap wajah ini fikulisi apa namanya fikulisiin dihasabi mayudoku ini, itu pada setiap sesuatu wajah itu sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Tapi perhatikan ya ikhlas, saya ingin membahas sedikit mengenai wajah ditafsirkan dengan jihah. Itu kan kata Syekh Shalih Fauzan, awis tawab wal jihah, arah gitu. Arah, maka kalau wajah ditafsirkan dengan arah, ini keliru. Keliru enggak? Di buku ini keliru apa sahih? Keliru. Tapi ini enggak ijma' diantara para ulama. Enggak ijma'. Mujahid murid Ibnu Abbas, salah seorang dari kalangan tabi'in. Imam Syafi'i, bahkan Ibnu Taimiyah di kitab beliau, Majmu' al-Fatawa. Semuanya mentafsirkan ayat, ya, apa namanya, wajah di ayat ini itu wajah hakiki, kecuali di satu ayat, yaitu di satu ayat walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat. Fa inama tuwallu fasamma wajhallahi, maka dimanapun kalian menghadap, fasamma wajahullahi, disitulah wajah Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Mujahid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fasamma wajahullah. Ay walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Fa aina matawallu fasamma wajahullah. Dimanapun kalian menghadap, maka disitulah wajahullah, kata mereka al-jihah wal kiblah, arah Allah atau kiblat. Ini yang ditafsirkan oleh Mujahid dan juga Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Baihaqi di kitab beliau Al-Asma wa Sifat. Al-Imam Baihaqi setuju juga dengan ini. Di satu ayat ini. Di satu ayat ini. Mengenai wajah di satu ayat ini. Di surah apa itu? Walillahil masyriqul wal maghribu fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di ayat ini aja. Adapun di ayat yang tadi surah Ar-Rahman. Ada surah Al-Ma'id, di surah apa lagi tadi? Al-Qasas, yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya para ulama yang tadi saya sebutkan, Syafi'i, Mujahid, Ibnu Taimiyah, menafsirkan wajah ala hakikatihi ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan yang layak, kecuali di ayat ini. Kecuali di ayat ini mentafsirkan wajah dengan jihad atau arah kiblat. Ya. Walaupun Ibnu Qayyim selaku murid dari Ibnu Taimiyah enggak menyetujui. Enggak menyetujui di ayat ini ditafsirkan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tawallu fa sama wajhullah, wajah adalah jihah dan kiblat, arah kiblat. Ibnu Qayyim ya tidak menyepakati hal ini. Nah, jadi para ulama tadi menafsirkan ayat ayat wajah dengan jihah hanya di satu ayat itu. Ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Mereka semua menetapkan sifat wajah di dua ayat tadi. Surah Ar-Rahman dan Surah Qasas. Ya, Ibnu Qayyim enggak menyetujui pendapat ini. Ya, kata Ibnu Qayyim bahkan ini pendapat guru beliau Ibnu Taimiyah, salah satu pendapat guru beliau, beliau enggak menyetujui, kata beliau, hadzal itlaq la yu'rafu syar'an wala 'urfan. Ya. Ini ya pemutlakan seperti ini tidak dikenal secara syar'i, bahkan secara kebiasaan. Wajah kok dikenal diartikan dengan arah. Ya. Tapi kalau kiblat dinamakan dengan jihah. Ibnu Qayyim ini sedikit tepat atau bahkan tepat benar. Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, kalau yang namanya jihah itu dinamakan kiblat. Ya, kiblat dinamakan dengan jihah. Allah Taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Taala berfirman, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha." Surah Al-Baqarah ayat 148. Walikullin, dan setiap umat memiliki wijhatun. Apa makna wijhatun? Kiblah. Wijhah bukan wajhah, tapi wijhah. Wawnya kasrah. Wijhah dan pakai tak. Kenal dengan tak marbutah. Wijhatun huwa muwalliha, yang mereka menghadap ke arahnya. Setiap umat punya kiblat yang mereka menghadap ke kiblatnya. Jadi di sini ya tepat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di ayat yang tadi Ar-Rahman wajhu rabbika, naam itu wajah. Atau di surah Al-Qasas tadi ya, yang Allah Taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajahnya. Ibnu Taimiyah, Asy-Syafi'i, Mujahid menetapkan itulah wajah. Tapi di satu ayat walillahil masyriq wal maghrib aynama tuwallu fasamma wajhullah, Syekhul Islam mengatakan itu adalah bukan wajah tapi apa? Jihah atau arah kiblat. Kata Ibnu Qayyim enggak. Kalau yang namanya kiblat bukan diterjemahkan dengan wajah. Dengan wajahah, tapi dengan wijhah. Ayatnya tadi apa? Ayatnya surah Al-Baqarah ya 148. Walikullin wijhatun, setiap umat punya wijhah, yaitu kiblat. Huwa muwalliha, yang mereka menghadap kepadanya. Nah, bisa dipahami di sini ya. Baik. Adapun ya yang disebutkan oleh kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menafikan wajah bagi Allah ini semua dengan dalil-dalil yang ngaco semua. Ya, dengan tahrif yang ngawur semuanya. Al-Khattabi menyebutkan ya, Allahu Ta'ala adafa al-wajh ila al-zat wa adafa an-na'ta ila al-wajhi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalla ala anna dzikra al-wajhi laysa bisilatin. Wa qawlu dzul jalali wal ikram sifatun lil wajhi wal wajhu sifatun lidz-zat. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi ya. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi ya, sebagaimana dikutip oleh para ulama. Ini dikutip oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau As-Sawaiq al-Mursalah. Ya, kata Al-Khattabi beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyandarkan wajah kepada zatnya wa yabqa wajhu rabbik dan menyandarkan na'at dzul jalali. Dzul jalali itu adalah sifat dari wajah kepada wajah ya, maka ini menunjukkan bahwa wajah bukanlah silah ya, wajah bukanlah silah yaitu zaid tambahan. Nah, bukanlah demikian ya, maka makna wa yabqa wajhu rabbik kalau dipahami oleh mereka wa yabqa rabbuk dipahami oleh kalangan munharifun wa yabqa rabbuk yang terkekal adalah rabbu bukan wajah kata mereka. Ini penafsiran yang keliru menyimpang ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan dzul jalali wal ikram, dzul jalal na'at sifat dari wajhu, makanya sifat wajah, maka wajah adalah sifat zatiyah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Bahkan ini dikutip oleh Al-Baihaqi di kitab beliau Al-Asma' wa Sifat. Al-Baihaqi memang sedikit terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Pada sifat datang tadi, sifat datang waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, saya baca sendiri di Asma' wa Sifat Baihaqi, belum mentafsirkan waja'a amru rabbik. Makanya dia ya ta'asar, terpengaruh, tidak tercemplung ke Asy'ariyah keseluruhan. Karena pada penetapan sifat wajah, Al-Baihaqi menyepakati ahli sunnati wal jamaah. Sifat wajah secara hakiki. Ya, berbeda. Nah, ini dan kebanyakan para imam juga demikian. Ya, Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, dia terpengaruh dengan Asy'ariyah. Waktu itu Asy'ariyah adalah akidah yang berkembang pesat. Berkembang pesat. Banyak waktu tersebar. Tetapi hanya sebagian saja, sebagian yang lain menyelisihi. Makanya dua imam ini termasuk di dalam Al-Baihaqi tidak mutlak dikatakan Asy'ariyun, Asy'ariyah tidak. Ya, karena banyak sikap mereka, pendapat mereka bertentangan dengan Asy'ariyah. Dan Al-Baihaqi di sini di wajah. Ya. Allah Nabi SAW bersabda, hijabun nur ya, hijabuhu an-nur awinna. Hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap hijabnya, la harakat subuhatu wajhi man taha ilaihi basarahu min khalqih, maka kesucian wajah Allah akan membakar setiap sepanjang pandangannya. Ini wajah dalam hadis disebutkan, bahkan dalam hadis-hadis ru'yatullah yang nanti akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah akan disebutkan kaum mukminin akan memandang wajah Allah. Masih ada waktu? Masih. Baik, sekarang berikutnya isbatul yadaini lillahi ta'ala fil Qur'ani al-Karim. Penetapan sifat dua tangan bagi Allah di Al-Qur'an al-Karim. Ini isbat sifat tangan. Nah. Wa qauluhu, Ibnu Taimiyah membawakan dalil dari Al-Qur'an. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini Allah Ta'ala bertanya kepada Iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Fasajadu. Padahal malaikat sudah sujud ila Iblisa. Kecuali Iblis. Aba wastakbar. Wa kana minal kafir. Iblis aba. Dia enggan. Tidak mau. Wastakbar. Merasa sombong. Dia mengatakan akhairu min. Selebih baik daripada dia. Wa kana minal kafirin. Iblis ini orang termasuk di antara orang-orang yang kafir. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu wahai Iblis, antas juga untuk sujud lima khalaqtu biyadaya, kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ya, maka ayat ini menetapkan sifat dua tangan. yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyerupai dua tangan makhluk, yang tidak kita tolak, tidak kita palingkan ke makna oh itu bukan dua tangan tapi dua nikmat, dua kekuasaan, dua kekuatan dan yang lainnya. Dan tidak boleh ditakyif, dipikirkan bagaimana dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-khitab li iblis, maka yang diajak bicara dalam ayat ini adalah iblis. Iblisa la'anahullahu. Iblis itu dari asal dari berasal dari kata ablasa, yublisu. Ya. Af'ala yuf'ilu. Apa masdarnya? Antum belajar sorab kan? Af'ala yuf'ilu. Apa masdarnya? Af'ala yuf'ilu. Apa masdarnya? If'alan. Ablasa yublisu iblasan. Nah, iblis berasal dari kata itu. Apa maknanya? Putus asa. Yang putus asa namanya apa? Gak boleh, iblis itu putus asa dari rahmat Allah. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lamman tana'a 'anil sujudi, tatkala iblis menolak untuk sujud li Adam, kepada Adam, sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Ya. Kalau sekarang enggak boleh penghormatan dengan sujud. Ya, namanya sujud saat ini ada dua, sujud ibadah dan sujud ihtiram. Kalau sujud ibadah kufur pelakunya. Kalau sujud ihtiram dosa besar. Tidak kufur. Ya, Mu'adz bin Jabal dahulu sujud kepada Rasulullah, tidak dikafirkan oleh Rasulullah karena itu bukan sujud ibadah, tapi adalah sujud ihtiram. Ya, sujud penghormatan. Dan sudah tidak diperbolehkan. Kalau memang boleh, tentulah sang istri sujud kepada suaminya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi sujud ada dua. Nah, iblis diperintahkan oleh Allah bersama malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud apa namanya? Ibadah apa ihtiram? Ihtiram, tidak mungkin ibadah. Ibadah hanya kepada Allah SWT. Ya. Ayu syai'in sarafaka wa saddaka 'an sujud. Apa makna ayat ini? Ma manaka an tasjud? Apa yang menghalangi untuk sujud? Ayu syai'in, atas alasan apakah sarafaka, yang memalingkan engkau wahai iblis, wa saddaka, dan mencegah engkau wahai iblis, 'an sujud, dari sujud kepada Adam? Ya. Lima khalaqtu biyadaya. Nah, ini syahid dari ayat ini. Lima kholak tu biyadaya, kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Ay basyartu kholqihi biyadaya, yang aku menangani langsung kholqihi, penciptaannya. Basyartu kholqihi biyadaya, aku menangani langsung penciptaannya dengan kedua tanganku. Atau basyartu kholqahu, afwan. Basyartu khalqahu, ya, ini muta'addi, ya. Kok jadi majrur dibaca tadi? Afwan. Basyartu khalqahu, aku langsung menangani penciptaan Allah. Menangani penciptaan, afwan, penciptaan Adam biadaya, dengan kedua tanganku. Min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Ya, tanpa ada perantara. Jadi ada empat makhluk saja yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, tanpa perantara. Kalau yang lain kun fayakun, Allah inginkan maka jadilah. Allah inginkan penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dengan hikmahnya, jadi. Allah inginkan jadi, Allah ciptakan ini dan itu, jadi. Ada empat saja. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, khalaqallahu arba'an biyadih, Allah menciptakan empat makhluk dengan tangannya langsung. Al-Arsh, yang pertama adalah Al-Arsh. Yang kedua Jannah, surga. Jannah itu aden, surga aden. Wal-Qalam, pena yang dulu mencatat takdir di Lauhul Mahfuz. Wa-Adam, dan yang terakhir adalah Adam. Nah, ini untuk memuliakan Adam. Tapi pemuliaan ini tidak mengharuskan Adam menjadi terjamin. Tidak. Buktinya Adam melakukan kekeliruan, diturunkan di bumi, ke bumi. Jadi ketika Adam memakan buah yang dilarang, pohon yang dilarang oleh Allah, maka tidak bermanfaat kemuliaan diciptakan oleh Adam dengan tangannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh para ulama. Ya. Mana lagi? Fa wa fi hadza wa dan dalam hal ini tasyrifun terdapat pemulihan wa takrimun li Adam, pemulihan terhadap Adam. Ya, jadi di ayat ini jelas ya penetapan sifat sifat apa? Sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diyakini oleh kalangan ahli sunnati wal jamaah. Nah, adapun mereka mengatakan bahwasanya itu bukan dua tangan, tapi dua nikmat, dua kekuatan, dua kekuasaan. Perhatikan lafaz yadaini dengan tasniyah, dengan ganda, itu tidak dikenal dalam bahasa Arab melainkan secara hakiki. Ya, tidak terdapat di sedikit pun dalam dalil bahwa yadain maknanya adalah kudroh, nikmah, kekuatan, keadaan. Ya. Maka enggak ada maknanya ya lima khalaqtu bi yadayya bi qudratain bi ni'matain ya, atau yang sedemikian. Kalau begitu Allah punya cuma punya dua nikmat, Allah punya cuma dua kekuasaan, kuatain dua kekuatan batil. Maka bi yadayya tangan Allah yang hakiki. Kedua tangan Allah yang hakiki. Tangan Allah hakiki. Ya. Kedua tangan Allah adalah yamin, tangan. Apa namanya? Kanan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna muqsitina indallahi yaumal qiyamah ala manabiri ala manabira min nur." Orang-orang yang berbuat adil nanti mereka akan berdiri di atas mimbar di samping Allah yang mimbar itu terbuat dari cahaya. Ya, an yamini rahman, di sebelah kanan Allah yang Maha Rahman. Wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah tadi adalah kanan. Gimana kanan? Ah, udah takyif. Kalau antum membayangkan, gimana kudat? Ah, takyif. Membayangkan bentuk sifat Allah tadi. Takyif, itu berarti takyif. Ya sudah, yang layak. Kalau kita kiri kanan ini, ya kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', bisa dipahami sini. Kalau kita memikirkan gimana takyif, nanti terjerumus ke dalam tasbih. Mukadimahnya takyif. Atau ta'til, enggak mungkin ini, berarti bukan tangan maknanya, oh ta'til. Atau mungkin maksudnya kekuasaan, kekuatan atau nikmat, oh tahrif. Jatuh ke situ semua, mau kemana lagi. Kemudian di ayat berikutnya, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Gulat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Dibelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan mereka dilaknat. Bimakalu, atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mansutatan, bahkan kedua tangan Allah mansutatan. Terbentang, yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Nah. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yadullahi maghlulah, yukhbiru ta'ala anhum, Allah mengabarkan tentang mereka. Bi annahum wasafuhu, bahwa mereka Yahudi, wasafuhu, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, bi annahu bakhilun, bahwa Allah bakhil, pelit. Na'udzubillah. Kama wasafuhu, ya. Sebagaimana Allah, mereka mensifati Allah, bi annahu faqir, bahwa Allah fakir. Kata mereka, wa nahnu aghnia, dan kami orang kaya. Wahum agniya, dan mereka orang kaya. Na'udzubillah. La li'annahum ya'nuna annahu yadahu anna yadahu muwassaqatun. Bukan maknanya mereka bermaksud bahwa tangan Allah muwassaqah, terikat. Bukan. Maknanya kata mereka, Allah pelit. Bal yada waqalatil yahudu yadullah ma'lulah. Kedua tangan Allah terbelenggu, maksudnya Allah pelit. Akhir, nggak bisa ngasih. Bukan maksudnya orang Yahudi memaknai kedua tangan Allah terikat, bukan. Gulat aidihim, tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Hadaratun alaihim min Allah, ini adalah sanggahan, bantahan terhadap mereka dari Allah Subhanahu wa taala bima qaluhu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa muqabalatun lahum, dan ini sebagai bentuk pembalasan bagi mereka bima tarauhu, dari apa yang mereka, dari kedustaan mereka. Wahtalakuhu, dan kebohongan mereka. Hakadha waqa'a lahum, dan ini memang terjadi pada mereka. Fa inna fihim minal bukhli wal hasadi asyai'a al katsira, maka sesungguhnya pada orang-orang Yahudi ini terdapat bukhul, sifat medit pelit, wal hasad, hasad asyai'a al katsir, banyak sekali orang Yahudi. Fala tara yahudiyan, maka tidaklah Anda melihat seorang Yahudi, illa huwa min abkhali khalqillah, melainkan dia adalah orang yang paling pelit di antara makhluk-makhluk Allah. Orang yang paling pelit itu Yahudi. Kalau dipinjemin pasti ada riba. IMF bantu, oh gara-gara IMF negara kita hancur. Tahun 98. Dana monet, krisis moneter, IMF bantu-bantu. Oh, malah hancur. Malaysia enggak mau pakai IMF. Malaysia cepat bangkit ketika terjadi krisis moneter. Indonesia paling berantakan. Terjadi krisis moneter, yang mainin mereka. Ya, krisis moneter dinaikkan karena dolar apa segala macam. Ya, bantu-bantu IMF. Wah. Yahudi. Jangan bantu. Wah. Ada bunganya. Maka mereka pelit, kalau mereka bantu pasti ada riba. Ya. Dan Yahudilah yang melakukan praktek riba pertama kali. Mereka datang ke negeri Arab karena di kitab Taurat mereka tahu nanti ada nabi terakhir zaman yang mereka sangka dari kelompok mereka akan turun di suatu lembah di Taurat, di ayat Taurat. Di lembah-lembah ini adalah lembah daerah Hijaz. Mereka datang ke Taif. Mereka pikir di antara keturunan mereka ada yang melahirkan nanti jadi nabi. Dan di Taif mereka melakukan praktek riba. Di Taif dekat Mekah, dan dari situlah orang-orang Quraisy, bahkan paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib pernah melakukan praktek riba. Ya, sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pindah duluan ke Madinah karena dapat kabar juga nanti pindah ke Yasrib. Pindah duluan mereka ke Madinah. Mereka duluan Rasulullah pindah. Dan mereka tahu ini Rasulullah adalah nabinya, tapi hasad. Loh, kok dari orang Arab bukan dari Bani Israel? Nah, mereka adalah paling manusia paling pelit. Kalau minjem pasti ada riba. Ya. Oh, itu bank kok, bank Yahudi bahaya kok. Saya dikasih pinjem, oh agunan itu. Rumah antum harga 500 juta ya. Pinjem ke bank 100 juta, habis berapa tahun lunas rumah antum buat mereka. Alhamdulillah. Ya, jauhi riba. Jauhi riba. Tidak ada itu mukmin itu pinjam duit ke bank, enggak ada, jangan. Waliyahdzubillah. Beli mobil, beli motor, beli rumah ke bank, enggak ada, waliyahdzubillah, jangan. Ya, yang udah begitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ini ya, bank-bank ini muncul ya dari prakarsa Yahudi juga. Ya, meminjamkan, minjam apa? Nyekek. Tepat sekali ungkapan bahasa kita, lintah darat. Nah, sekalinya pinjemin malah mengisap darah kita, bukan bantu. Dan mereka orang paling pelit. Walau inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Ma'tufun ala ma qablahu, ini ma'tuf kalimat sambung atas sebelumnya. Wal ba as-sababi, sababiyah bima qalu, sebab ala sababiyah, sebab yaitu disebabkan apa yang mereka ucapkan. Aibu ba'ahu, mereka dijauhkan min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Ya, bisa babi hadhihi maqalati, karena sebab ucapan mereka ini. Summa radda alaihim subhanah, kemudian Allah Subhanahu telah membantah mereka dengan biqaulih, dengan firman-Nya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ai bal huwa fi ghayati ma yakunu min judi wal ata'i, yaitu Allah dia adalah dalam puncak jud kedermawanan, wal ata' dalam puncak pemberian. Fayadahu mabsutatani bidzalik, maka kedua tangan Allah terbentang. Allah kasih dunia kepada siapa saja. Kata Nabi SAW, inna Allah yu'ti hadhihi dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja. Oh, kepada orang yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Allah kasih dunia. George Soros, Yahudi, Allah kasih dunia. Orang-orang Yahudi di Israel, Allah kasih dunia. Mereka kaya. Bill Gates, bukan Muslim, Allah kasih dunia. Jadi katanya orang terkaya di dunia, menurut majalah Forbes. Siapa aja, oh, antum punya bos. Bos antum orang mana? Kerja, Jumakir, saya Jumakir. Ini guru bahasa Arab antum Jumakir. Ya. Antum kerja di mana? Di Honda, bos antum apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bos Honda, Ahlussunnah wal Jamaah apa? Gimana? Nah, Jepang, Shinto, penyembah apa itu? Jadi bos Honda dunia. Ya, antum dulu kerja juga kan? Nah, apa bos antum? Ahlussunnah apa Mu'tazilah? Antum-antum, kalau Martono anda tahu kerja di Bugiston, ya. Jepang juga, bukan Mu'tazilah ya, Shinto. Ya. Nah, Allah kasih dunia ke mereka. Ya, ini kedermawanan Allah. Allah kasih semua, rezeki semua. Yunfiqu kaifa yasha, Allah menginfakkan bagaimana Allah kehendaki, yang Dia kehendaki. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jumlatun musta'nafatun mu'akkidatun nikamali judihi. Ini adalah jumlah musta'nafah, kalimat yunfiqu kaifa yasha, kalimat yang baru. Mu'akkidatun yang akan menegaskan, menguatkan nikamali judihi. Menegaskan kesempurnaan kedermawanan Allah. Ya. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, kasih siapa aja. Yunfiqu, Allah menginfak, memberi kepada siapa saja. Wa infaquhu, maka infak Allah ala ma taqtadihi masyiatuhu, sesuai dengan kehendaknya. Fa insya'a wassa'a, apabila Allah kehendaki maka Allah akan melapangkan rezeki kepada seseorang. Wa insya'a dayyaqa, apabila Allah kehendaki Allah akan sempitkan rezeki seseorang. Fa huwal basit, maka Allah yang basit melapangkan rezeki. Al-qabid, lawannya, lawan dari basit, yang melapangkan berarti apa? Yang menyempitkan rezeki. Alamat tadi hikmatu, sesuai dengan hikmahnya. Kenapa kita disempitkan rezeki? Ada hikmahnya. Kalau kita kaya, nanti kufur. Ya. Oh, ternyata kita kecukupan rezekinya. Atas hikmahnya ini, nikmat dari Allah, hikmahnya. Karena tahu kalau kita miskin, kita orangnya enggak sabaran. Belum tentu kita kuat seperti kaum fuqara wal masakin yang di sana, yang hidup di kolong jembatan. Nah, ini sesuai dengan hikmah. Ya, kita kok kesusahan bulanan cuma dapat segini, harian dapat segini, ada hikmahnya. Kalau kita kaya sedikit, wah, udah songong, belagu, hasrat, semua macam. Iya, iya enggak? Nah, hikmahnya ini. Nah, kita bisa sholat, ya, bisa menegakkan sunnah. Coba kalau Allah kasihan sama mereka harta berlimpah, Allah sibukkan waktu antum. Enggak ada tuh duduk di sini ngaji wasitia. Iya. Enggak ada tuh di sini nungguin jenggot. Kata atasan, cukur. Gaji ente mau 50 ribu US dollar, mau cukur. Cukur. Makanya sesuai dengan hikmahnya, ya. Ada orang kaya tetangga antum, yo enggak usah gini ya, biarin aja itu dunia. Lihat. Oh, istrinya enggak berhijab. Oh, anak-anaknya enggak hafal Quran, malah hafal lagu-lagu. Alhamdulillah anak saya walaupun juz amat belum kelar, ada lah yang dihafal gitu. Istri saya berhijab semua lagi. Ah. Misalkan, hah? Apa? Oh, ada semua. Ya. Nah, itu misalkan. Kalau antum mau takwilkan sendiri ya takwilkan sendiri. Kok ketawa sih? Ya, antum kenapa ketawa? Ya, Syekh Panji Islami. Ya, ya enggak? Ah, antum baru mufrad ya. Mana tadi? Syahid minal ayati al-karimatain. Ya, kesimpulan dari dua ayat ini, anna fihima, bahwa dalam kedua ayat di atas, isbat al-yadaini, terdapat penetapan dua tangan bagi Allah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa annahuma, dan kedua tangan Allah itu yadani hakikatan, Ya, kedua tangan Allah adalah yang hakiki, naikatan, yang layak bagi Allah bijalalihi, dengan keagungan wa azamat, dengan kemuliaan dan keagungannya wa azamatihi. Walaisata, dan kedua tangan Allah itu bukanlah kayadai al-makhluk, seperti dua tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya. Wa bidzalika, dan dalam ayat ini juga ar-raddu, terdapat bantahan, alaman nafa, bagi siapa saja yang menafikan al-yadaini, dua sifat tangan, hakikataini, yang hakiki keduanya anillah, dari Allah. Wa za'ama annal murada bil yadi, dan mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah al-qudratu wa awin ni'matu, atau nikmat. Wa hadha ta'wilun batilun, ini adalah ta'wil yang batil. Wa tahrifun, dan ini adalah bentuk tahrif, pemalingan makna dari zahirnya lil Qur'anil Karim, bentuk pemalingan dari Al-Qur'anil Karim. Fal muradu, maka yang dimaksud yadul zat la yadul qudrati wa ni'mah, yang dimaksud dengan yad dalam ayat di atas adalah yadul zat, tangan Allah yang ada pada zat Allah. La yadul qudrah, bukan maknanya itu adalah kekuasaan wa ni'mah atau nikmat. Law kana al-muradu bil yadil qudrah, karena kalau yang dimaksud dengan yad itu adalah qudrah, yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, la batala takhsisu adama bi khalqihi bihima, tentulah akan batal ya takhsisu Adam, pengkhususan Adam, spesialnya Adam dengan penciptaan Adam, ya, penciptaan Adam bihima, dengan kedua tangan Allah. Kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua kekuasaannya, loh, Allah menciptakan danau ini, Allah menciptakan laut itu, Allah menciptakan gunung ini, langit bumi, juga dengan kekuasaan Allah, bukan? Dengan kekuasaan, bukan? Dengan kekuasaan Allah. Apa bedanya? Apa bedanya? Bisa dipahami sini. Nah, apalagi tadi terdapat hadis Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Innallaha, ya, kata Ibnu Umar, khalaqallahu arba'an biyadih. Allah menciptakan empat makhluk dengan tangannya. Yaitu apa aja? Al-arsha wa jannata adnin wal qalama wa adam. Itu arsh. Kemudian apa tadi? Surga adn. Kemudian qalam, qalam yang menulis lauh di lauhul mahfuz, takdir semua. Kemudian apa lagi? Adam. Apa kekhususan dari empat hal ini? Begitu. Kalau diciptakan semua dengan kudrah, ya yang lain juga dengan kudrah, dengan kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sini. Nah, fa inna jami'al makhluqati hatta iblis khuliqat bi kudratihi. Maka seluruh makhluk, bahkan iblis sekalipun, itu khuliqat, diciptakan bi kudratihi, dengan kekuasaan Allah. Fa ayyu maziyatin li Adam, maka kalau begitu ayyu maziyah, apa maziyahnya bagi Adam, kelebihannya bagi Adam, kalau begitu apa kelebihan bagi Adam? Ala iblis, atas iblis. Fi qaulih, ya, dalam firman Allah, lima khalaqtu bi yadayya, ya iblis, mamanaka antas juda lima khalaqtu bi yadayya, yang kuciptakan dengan kedua tanganku, apa kelebihan Adam? Fa kana yumkinu li iblis ayyakuna, maka kalau maksudnya kedua tangan adalah kedua kekuasaan, maka mungkin saja iblis nanti akan mengatakan wa ana khalaqtani biyadaika, dan aku wahai Allah, engkau telah menciptakanku dengan kedua tanganmu, kan begitu? Ya, iya enggak? Kalau maksudnya dua tangan dan dua kekuasaan, ya iblis diciptakan dengan kekuasaan. Kalau maksudnya tangan kekuasaan, iblis juga bisa mengklaim demikian, iya enggak? Ya, antum mengatakan kulit tu saya diciptakan biadailah, dengan kedua tangan Allah. Loh, kok bisa? Oh, kan maksudnya dengan kekuasaan. Ada yang berani ngucap kayak begitu? Hatta mereka yang ngomong kayak begitu pun nggak berani. Yang mereka mentafsirkan ya dengan kudrah, nggak berani ngomong begitu. Mereka mengatakan kulit tu biadailah, saya diciptakan dengan kedua tangan Allah. Nggak berani mereka ngomong begitu. Siapa di antara mereka ngomong begitu? Siapa? Hah? Siapa kalangan syair Maturidiyah yang berani ngomong gitu? Enggak berani. Padahal maknanya apa? Kalau kata mereka yad, maknanya apa? Kekuasaan. Ya, tadi dengan musanna itu enggak ada makna lain. Kalau dengan musanna. Nah, idza kana al-muradu biha al-qudrata, apabila maksud dari tangan itu adalah qudrah. Wa aidan, dan juga laukan al-muradu bil yadi al-qudrata, seandainya maksud tangan itu adalah qudrah, kekuasaan, la wajaba an yakuna lillahi qudratan, maka pastilah Allah memiliki dua kekuasaan. Wah, loh, kok kekuasaan Allah cuma dua? Apa-apaan ini, pendapat siapa? Kan disebutkan tadi biyadaya bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan. Kalau dikatakan kedua tangan, kedua kekuasaan, loh, kok dua kekuasaan? Allah cuma punya dua kekuasaan. Apa-apaan ini? Ya. Qad ajma' al-muslimun 'ala butlan dzalik. Maka kaum muslimun telah bersepakat ya tentang batilnya pendapat tersebut. Wa ailan law kana al-muradu bil yadi an-ni'mata, juga berikutnya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan tangan adalah nikmat, la kana al-ma'na annahu khalaqa adama bi ni'matain. Maka pastilah makna ayat tadi Allah menciptakan Adam dengan dua nikmat. Wah, ada batilun. Ini batil juga, enak aja dengan dua nikmat. Li anna ni'amallahi katsiratun, karena nikmat Allah banyak. La tuhsuha, kalian enggak mampu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. La tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Loh, katanya dua, bisa dihitung dong. Gimana nih Mas Asy'ari, Mas Maturidi, gimana nih, katanya dua tangan ya, tapi antum baca ayat seandainya lau tahu ya, kalian menghitung-hitung nikmat Allah, lah tuh suha, kalian tidak mampu menghitungnya. Loh, harusnya bisa dihitung kalau cuma dua. Satu, dua, gitu. Gak konsisten ini Asy'ari. Li'anna ni'amallah, karena nikmat nikmat Allah katsiran la tuhsa, tidak dapat dihitung. Walaisa nikmatain faqat, bukan cuma dua nikmat saja. Ini bisa dipahami sini. Ini batil ya. Nah. Ya, cukup. Apa mau lanjut lagi? Isbat ya al-ainaini lillah, sifat dua tangan bagi Allah. Mau lanjut? Ayo lanjut. Siapa yang mau berani terima tantangan saya? Hah, siapa yang berani? Ah, enggak ada yang berani semua. Enggak ada yang berani semua. Berani Mas Pandi? Satu orang aja berani, saya lanjutin. Enggak ada yang berani. Cukup deh ya. Baik ya. Ah, kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Takut dulu.